Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'da. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimma li'amatil ummah karya al-Syeikh al-Allamah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaih. Perhatikan barakallahu fikum, kata beliau, qala al muallifu asabahullah ad-darsu ar-rabi'asyar, pelajaran yang ke-14, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Yang punya kitabnya buka kitabnya, perhatikan pembatal-pembatal wudu, karena ketika orang berwudu itu biasanya ada pembatalnya. Kita harus tahu apa saja yang membatalkan wudu. Kata beliau, nawaqidul wudu wa hiya sittatun, pembatal-pembatal wudu itu ada 6. Pembatal-pembatal wudu ada 6. Kata beliau, yang pertama, al kharij minas sabilain, yang keluar dari 2 jalur. Yang keluar dari 2 jalur. 2 jalur di sini adalah depan dan belakang, kubul dan dubur. Kalau depan air kencing, darah haid, darah nifas atau yang semisalnya. Kalau belakang, kotoran manusia atau yang semisalnya. Faham ya? Kalau keluar dari 2 jalan tersebut, dari 2 jalur tersebut, batal wudunya. Naam. Yang berikutnya, wal kharij al fahish an najis minal jasad. Yang kedua, sesuatu yang keluar yang busuk dan jelek, najis dari jasad. Ya? Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari jasadnya, kotoran manusia atau benda najis, maka batal wudunya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Kadangkala ada orang yang dia punya penyakit, taruhlah tidak bisa BAB lewat jalurnya. Kemudian datang ke dokter melakukan operasi, dibedahlah sebagian bagian tubuhnya, sehingga suatu ketika keluar kotorannya lewat situ. Itu juga pembatal wudu. Walaupun keluarnya tidak lewat dari jalurnya. Faham maksudnya? Kadang-kadang kan seperti itu. Iya kan? Nah, ada juga taruhlah, nah barakallahu fikum, seharusnya kencing lewat jalurnya, tapi karena ada penyakit, kemudian dia melakukan amaliyah, operasi, sementara waktu ini jalur air kencingnya lewat jalur yang lain misalkan, walaupun bukan dari jalurnya, tapi itu air kencing najis, batal wudunya. Faham ya? Na'am barakallahu fiik. Yang berikutnya, wazawalul akal, hilangnya akal. Jadi kalau orang wudu kok hilang akalnya, batal wudunya. Perhatikan ya. Nah, kalau orang wudu kok hilang akalnya, batal wudunya. Apa contohnya hilang akal? Kata beliau, binaumin au ghairih, dengan tidur atau yang selainnya. Tidur sini, tidur yang batalkan wudu adalah naum mustaghriq namanya. Naum al-mustaghriq, yaitu tidur yang lelap, tidur yang menenggelamkan. Jadi bukan karena ngantuk-ngantuk sejenak sesaat itu ya, tapi benar-benar tidurnya ini lelap, menenggelamkan. Dibangunkan pun ya lama baru bangun dia. Paham ya? Ada suara iqamah, suara qomat enggak dengar dia. Paham ya? Itu berarti lelap dia, batal wudunya. Paham ya? Tapi kalau ngantuk biasa, kemudian kadang baru kalau ngantuk, kemudian ketika qomat masih sadar, masih dengar. Paham ya? Dengar suara panggilan masih sadar, itu biasanya dikenal dengan apa? Naum khafif. Tidur yang ringan seperti itu enggak batal wudunya. Faham maksudnya ya? Jadi yang batalkan wudu adalah an-naum al-mustaghriq, tidur yang lelap, yang menenggelamkan. Oh. Alhamdulillah. Naam. Atau yang selainnya, hilang akal selain tidur apa? Gila. Paham ya? Orang kalau gila, hilang akalnya, nah barakallahu fikum, enggak sadar apa yang dia ucapkan, atau yang semisalnya, maka batal wudhunya. Kemudian berikutnya, wa masul farji bil yad qubulan kana au duburan, memegang kemaluan dengan tangannya langsung, langsung ya, baik depan ataupun belakang, megang kemaluan depan atau belakang secara langsung, min ghairi ha'ilin, tanpa ada pemisah, tanpa ada penghalang, langsungan, megang langsungan, menyentuh langsungan, batal wudunya. Faham bedanya? Kalau ada pemisah, taruhlah kain, sirwal, celana, sarung, berarti ada pemisahnya kan? Ada pemisahnya, ada pembatasnya, itu enggak batal wudunya. Tapi kalau secara langsung, batal wudunya. Faham maksudnya? Na'am barakallahu fiik, pahami baik-baik dan dibedakan. Allahul musta'an. Berikutnya, wa aklu lahmil ibil, dan makan daging unta. Makan daging unta. Nah, pembatal wudu dicatat semua, nanti tak cek, menyantum enggak catat, keluar. Paham ya? Pertama, keluar di dua jalur, dua jalan. Pembatal wudu. Kedua, nah, keluar benda-benda najis dari jasadnya. Ketiga, hilangnya akal. Hilangnya akal. Kemudian keempat, nah, menyentuh atau memegang kemaluan depan atau belakang tanpa ada ha'il, tanpa adanya nah, penghalang atau tanpa adanya pembatas. Yang berikutnya, aklu lahmin ibil, makan daging unta. Nah, makan daging unta. Makan daging unta juga termasuk pembatal wudu. Padahal daging unta kan enggak najis. Tapi kenapa kok batal wudunya? Para ulama telah menyebutkan amrun ta'abudiyun namanya. Illahnya sebabnya apa? Amrun ta'abudiyun, perkara yang murni untuk ibadah. Orang mau enggak suruh wudu karena makan daging unta itu loh. Kan orang bertanya-tanya, daging unta kenapa ya kok batalkan wudu? Padahal daging unta enggak najis. Padahal halal. Tapi kenapa disuruh wudu namanya amrun ta'abudiyun? Perkara yang murni hanya untuk ibadah. Jadi kalau orang merasa keberatan untuk wudu karena apa? Makan daging unta tadi itu, maka apa? Berarti dia enggak dapat pahala dan salatnya pun enggak sah. Faham maksudnya ya? Jadi makan daging unta termasuk pembatal wudu. Nah, barakallahu fiik. Kalau makan daging kambing, makan daging sapi bukan termasuk pembatal wudu. Bukan termasuk pembatal wudu. Kita lihat lagi. Kata beliau, waridah dari Islam, murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Islam juga termasuk pembatal wudhu, paham ya? Nah, murtad, karena sudah kita lewati, murtad itu awal mulanya dia Muslim, agamanya Islam, cuman dia pindah agama menjadi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik misalkan, itu murtad. Nah, murtad dari agama Islam batal wudhunya. A'adzanallahu min dzalik. Semoga Allah telah melindungi kita semuanya dari hal tersebut. Faham ya? Jadi pembatal-pembatal wudu di sini disebutkan ada 6. Pertama, al-kharij minas samilain, keluar dari dua jalan, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Air kencing, kotoran manusia. Yang kedua, keluarnya benda-benda najis dari jasad. Paham ya? Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang atau pemisah depan maupun belakang kemaluan tersebut. Faham ya? Yang kelima, makan daging unta, batal wudunya. Yang keenam, murtad. Faham ya? Yang keenam, murtad dari agama Islam, batal wudunya. Naam, ini mudah sekali ya. Upayakan faedah seperti ini apabila sering lupa dicatat. Naam. Tanbihun ham, peringatan penting. Kalau orang awam biasanya kalau ada acara pemandian mayit, habis mandikan mayit wudu lagi enggak? Wudu enggak mereka biasanya? Wudu katanya batal wudunya, enggak ada dalilnya kecuali kita lihat. Tanbihun ham, peringatan penting. Amma ghusl mayit, fa sahih annahu la yanqudul wudu wa huwa qawlu aktsari ahli al-'ilm li'adami ad-dalil 'ala dhalik masyaallah. Adapun memandikan mayit, pendapat yang sahih tidak batalkan wudu. Mandikan mayit silakan, enggak batal wudunya. Dan inilah pendapat kebanyakan mayoritas ahlul ilm karena tidak adanya dalil yang menunjukkan apa batalnya wudu. Faham? Jadi mandikan mayit enggak batal wudunya. Kalau habis ngantar jenazah pulang harus mandi enggak? Kalau orang-orang apa mandi kan? Harus mandi atau tidak? Enggak harus. Paham ya? Nah, yang mengharuskan mandi enggak ada dalilnya juga. Paham ya? Naam. Allah. Paham ya? Naam. Kata beliau, lakin ini penting, lakin law asabat yadul ghasil farjal mayyit, tapi kalau tangan orang yang mencuci atau yang memandikan mayit tadi itu, akan tetapi kata beliau, kalau seandainya tangan orang yang mandikan mayit tadi menyentuh atau memegang kemaluan mayit min ghairi ha'ilin tanpa adanya pemisah atau penghalang, wajib alaihi wudu, wajib baginya wudu. Paham ya? Walaupun para ulama beda pendapat mengenai ini, yang batalkan wudu itu kalau megang kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Paham ya? Kesimpulannya untuk berhati-hati ya berwudu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wal wajib alaihi alla yamus Nam alla yamas farjal mayyit. Yang wajib itu hendaknya dia tidak megang kemaluan mayyit illa min wara'i ha'il, kecuali di balik apa? Di balik penghalang atau di balik nam pembatas. Paham? Jadi enggak megang langsung. Nam. Wa hakadha masul mar'ah la yang kudul wudu mutlakon. Penting ini bantahan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kadang mereka menganggap bersentuhan menyentuh wanita batal wudunya, ya enggak? Nah, sentuh sedikit batal wudunya katanya. Wudu lagi katanya. Ayo jangan dekat-dekat kalau nyentuh batal wudunya, enggak ada. Enggak ada dalilnya. Kata beliau, wa hakadha masul mar'ah la yang kudul wudu mutlakon. Demikian pula menyentuh seorang wanita tidak batalkan wudu secara mutlak. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak, jadi enggak ada dalilnya. Lah itu dalam ayat itu aula mastum nisa itu makna secara bahasa memang bersentuhan. Tapi yang diinginkan la mastum di situ bukan bersentuhan tapi berhubungan badan. Paham ya? Jangan sampai gagal paham. Jangan sampai gagal paham. Kita lihat. Sawa'un kana dzalika an syahwah aw ghair syahwah. Baik menyentuh wanita tadi dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, fi ashahi qaulil ulama, berdasarkan dua pendapat ulama yang paling sahihnya tidak batal wudunya. Antum wudu berjabat tangan dengan ibu antum atau na barakallahu fikum tarola berciuman dengan istri misalkan, enggak batal wudunya. Paham ya? Nah, pamitan bersalaman, anam ke masjid dulu, persentuhan enggak batal wudunya. Kalau menurut versi orang awam yang jauh dari ilmu, mereka memahami aula mastum nisa la masanyulamisu, persentuhan. Memang maknanya secara bahasa persentuhan, tapi tafsirannya jama'tum. Paham ya? Jadi kalau cuma persentuhan, persalaman, bahkan berciuman pun enggak batalkan wudu. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat sini. Kata beliau dalilnya mana? Kita lihat, malam yakhruj minhu syai', selama tidak keluar sesuatu. Nah, barakallahu fiikum, selama tidak keluar sesuatu. Tidak keluar sesuatu di sini. Tidak keluar sesuatu yang apa? Yang memang apa? Memang membatalkan wudu. Ya, seperti nah barakallahu fiikum, cairan-cairan atau yang semisalnya. Jadi kesimpulannya secara globalnya, bersentuhan atau menyentuh wanita, bersalaman, jabat tangan itu tidak batalkan wudu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi summa shalla wa lam yatawadda. Dikarenakan Rasulullah SAW beliau juga pernah mencium sebagian istri-istri beliau, kemudian beliau sholat tanpa wudu lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang antum, nah, barakallahu fik Ahmad, antum wudu, kemudian mau ke masjid, mencium tangan seorang wanita, batal wudunya enggak? Nah, walaupun ibunya sendiri, wanita juga ibunya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, uminya sendiri atau saudarinya misalkan pamitan, kesentuhan, enggak batal wudunya. Kalau tangan orang lain bagaimana bang? Batal wudunya enggak bang? Walaupun tangan perempuan orang lain bukan mahramnya, enggak batal wudunya, cuma enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh kan? Haram, tapi enggak batal wudunya, syahidnya di situ. Syahidnya enggak batal wudunya. Nah, barakallahu fik. Kita lihat sini. amma qaulullah azza wa jal, adapun perkataan Allah Ta'ala fi ayatain nisa, di dalam dua ayat dalam surat An-Nisa wal Ma'idah, aulamastumun nisa, ini pahami baik-baik ya, aulamastumun nisa, atau apabila kalian bersentuhan dengan para wanita. Nah, artinya secara bahasa bersentuhan, tapi ternyata di sini bukan bersentuhan secara tafsir yang sahih. Apa maksudnya? Kita lihat, fal muradu bihi al jima', yang diinginkan dengannya adalah al jima', berhubungan badan. Fil asah min qaulil ulama, berdasarkan nah barakallahu fikum dua pendapat ulama yang paling sahih, paham ya? Dan ini yang disebutkan oleh siapa? Dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsiran beliau terhadap Al-Qur'an. Faham ya? Nah, lamastum ay jama'tum. Wa huwa qawlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atun min as-salaf al-khalaf, yang mana pendapat tersebut adalah ucapan atau pendapatnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan nah barakallahu fikum pendapatnya jamaah dari kalangan para salaf dan para khalaf, orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Wallahu waliyut taufiq, masyaallah. Ikhwan fi din, azzani azakumullah. Berikutnya, qala asy-syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, takallama al-mu'allif fi ad-dars as-sabiq 'an al-wudu. Al-mu'allif yaitu siapa? Asy-syekh Ibn Baz rahimahullah. Beliau berbicara pada pelajaran yang terdahulu 'an al-wudu, tentang wudu. Wa arada an yubayyana huna al-asya' allati tunqidhuhu. Beliau di sini ingin menjelaskan beberapa perkara yang bisa membatalkan wudu. Liyakunal muslimu ala basiratin min amri dinihi, agar seorang muslim itu berada di atas basirah, berada di atas ilmu terhadap perkara agamanya. Fadzakara lana, maka beliau menyebutkan di hadapan kita, anna nawaqidhal wudu hiya, bahwasanya pembatal-pembatal wudu yaitu al-awwal, pertama al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalur. Paham ya? Dua jalur, depan atau belakang, kubul atau dubur, itu maksudnya. Qalilan kana wa katsiran, yang keluar itu sedikit atau banyak, batal wudunya. Kecuali orang yang punya penyakit namanya penyakit semacam nah barakallahu fikum salasil baul. Paham ya? Yang kencing-kencing terus, dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Itu kan ada kan yang sakit seperti itu? Kalau bahasa Jawanya semacam anyang-anyangan. Oh, anyang-anyangan ya. Itu rasanya kan kadang sakit, dikit-dikit kencing, ya enggak? Nah, seperti itu para ulama telah menjelaskan, upayakan setiap kali mau sholat wudu. Paham ya? Setelah wudu enggak usah dihiraukan lagi. Walaupun kelihatannya keluar, enggak usah dihiraukan lagi. Karena penyakit. Tapi setiap kali mau sholat wudu. Paham ya? Seperti orang yang tertimpa, seorang wanita tertimpa apa? Darah istihadhah. Darah istihadhah barakallahu fikum, itu enggak najis. Sehingga ketika dia mau sholat, setiap kali mau sholat wudu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi dikecualikan para ulama dalam hal perkara-perkara yang diantaranya yang Anda sebutkan tadi itu. Wa huwa nau'an, yang keluar dari dua jalur, dua jalan tersebut ada dua jenis. Yang keluar tersebut ada dua jenis. Pertama, mu'tadun, sesuatu yang keluar secara mu'tad, kebiasaan. Kebiasaan orang yang normal keluar itu. Paham ya? Orang kalau yang normal itu keluar air kencing atau tidak? Keluar, normal berarti. Kita lihat. Kal baul, seperti air kencing. Wal ghaid, seperti kotoran manusia. Zat TA1. Bahasanya seperti itu. Biar tidak terlalu vulgar, kotoran manusia. Paham ya? Naam. Fayang itu bi ghairi khilaf. Bi ghairi khilaf. Maka air kencing dan kotoran manusia batalkan wudu tanpa ada perselisihan antara para ulama. Paham ya? Sedikit atau banyak. Antum lagi habis wudu, kemudian ngobrol sebentar, kemudian apa? Ketika ngobrol keluar ampas dari belakang misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sedikit sadar. Batal enggak wudunya Abdullah? Batal walaupun sedikit. Tetapi bahasa yang halus saja ampas itu ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an. Mafhum insyaallah ya. Paham kan? Ayo na'am. Maksudnya keluar kotoran tadi itu. Allahul musta'an. Naam. Kata beliau, qalahu Ibnu Abdul Barr, yang mengucapkan seperti ini adalah Al-Imam Ibnu Abdul Barr, liqaulihi, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, au jaa'a ahadum minkum minal ghaiq, atau salah seorang di antara kalian Nah barakallahu fikum, yang apa? Yang melakukan qadul hajah berupa BAB atau yang semisalnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Wa fil hadis, di dalam hadis, walakin min kha'itin wa bawlin, akan tetapi yang batalkan wudu itu adalah apa? Nah barakallahu fikum, mengeluarkan kotoran atau buang air besar atau baul kencing. Wa fi akhir, di dalam lafaz yang lain, fala yang sarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, ini. Berarti selain air kencing, selain kotoran manusia, ada lagi zat yang keluar dari jalur belakang, yaitu apa? Angin. Paham ya? Angin. Angin ini macam-macam, ada yang keluarnya secara spontan keras suaranya. Ada yang nah barakallahu fikum keluarnya secara halus seperti angin sepoi-poi. Paham ya? Tapi baunya luar biasa. Ya, contoh aja maksudnya kalau dia belum mendengar suara, belum mencium bau yang keluar di belakang tadi itu, jangan berpaling dari sholatnya. Allahu Akbar. Kayak ada rasa-rasa aneh gitu ya, tapi enggak ada keluar suara wala tercium bau. Jangan berpaling, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau antum sudah merasa wah, kayak ada bau-bau itu, bau-bau amis misalkan, atau bau-bau enggak sedap, tapi punya dia sendiri, ingat-ingat, bukan bau kentut orang lain. Kalau bau kentut orang lain itu yang batal. Kalau antum untuk meyakinkan diri antum tidak dapat tidak tercium bau angin yang keluar dari diri antum, tidak pula apa mendengar suara. Ini ingat-ingat ya, mendengar suara, mencium bau kembali ke orang itu sendiri, bukan ke orang lain. Paham maksudnya? Jangan salah salah paham ini ya. Kalau ke orang lain lagi pembahasannya, orang lain itu yang batal. Nah, barakallahu fikum. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Yang kedua, nadir. Yang pertama, sesuatu yang keluar tapi sudah menjadi kebiasaan, air kencing, kotoran manusia itu sudah terbiasa kalau orang keluar. Yang kedua, nadir. Apa nadir? Sedikit sekali keluar. Apa contohnya? Kadud. Seperti kadudi, seperti cacing. Paham ya? Orang lagi sakit misalkan cacingan, paham ya? Kemudian keluar cacing dari belakang misalkan atau dari depan misalkan, batal wudunya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum wal a'yadu billah ya. Wal a'yadu billah. Naam. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin enggak terjadi pada seseorang gitu? Mungkin. Disebutkan di sini karena mungkin nadir, sedikit sekali, tapi ada. Paham ya? Naam. Wasy'r. Dan juga rambut. Wallah alam dari mana, mungkin dia awal mulanya nah barakallahu fiikum ketika makan kemudian apa? Ada rambut yang kemakan misalkan. Nah, ketika kencing atau ketika BAB atau ketika enggak sadar itu betul keluar rambut, batal wudunya. Paham ya? Kalau keluar dari dua jalur tadi itu. Wal hasa, keluar kerikil kecil. Hasa itu batu kecil. Hasa batu kecil. Jangan keliru ya. Al hasa itu batu kecil. Ya mungkin dia qaddar wa masyafa'al kena penyakit apa? Penyakit nah barakallahu fikum apa itu namanya? Kencing batu ya. Kencing batu atau yang semisalnya lagi sholat tiba-tiba rasanya sakit keluar ternyata batu, batal wudhunya. Atau habis wudhu tiba-tiba keluar sesuatu bentuknya batu, batal wudhunya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Karena seperti ini terjadi kan? Terjadi. Fayangkit, maka yang seperti itu batal. Liqaulin Nabi SAW lil mustahadah, dikarenakan perkataan Rasulullah SAW untuk seorang wanita yang tertimpa nah barakallahu fikum, atau wanita yang mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah, karena darah yang keluar dari wanita imma darah istihadah, imma darah haid, imma darah nifas. Darah istihadah darah yang tidak najis, darah segar keluarnya karena mungkin ada luka-luka yang ada pada dinding rahim. Tapi kalau darah haid, darah nifas, najis. Paham ya? Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Kita lihat apa yang Rasul ungkapkan. Tawaddo'i likulli sholatin. Wudhu'lah kamu setiap kali mau sholat. Dikiaskan di sini berarti kalau dia punya penyakit. Punya penyakit, taruhlah dikit-dikit keluar cacing misalkan. Wala'iyadubillah. Atau dikit-dikit kencing misalkan. Setiap kali mau sholat, wudhu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, dipahami baik-baik ini ya. Ayo, naam. Wadamuha ghair mu'tad, darah istihadah itu keluarnya bukan darah kebiasaan. Darah kebiasaan yang keluar bagi wanita itu imma darah haid, imma darah nifas. Darah haid ma'ruf, darah bulanan atau darah pekanan, Paham ya? Tapi kalau darah istihadhah ini enggak setiap perempuan ditimpa. Oleh karena itu dikenal dengan nadir, sedikit sekali. Tapi kalau keluar, batal wudunya. Paham ya? Naam. Kalau antum lagi sholat sekarang, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum lagi sholat misalkan, kemudian tiba-tiba ada nyamuk. Hah? Nyamuk lagi apa? Lagi ngambil darah kita. Kemudian antum pukul, darahnya keluar. Batal gak wudunya? Kan keluar darah. Hah? Hatta walaupun darah nyamuk, darah dia sendiri keluar, gak batal wudunya. Antum lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba antum, nah barakallahu fikum, ada rasa-rasa air yang keluar dari hidung, ternyata darah, mimisan. Gak batal wudunya. Cuman kalau keluar terus, ya alangkah baiknya dia keluar untuk bersihkan saja. Biar nanti gak ngotorin karpet atau ngotorin yang lainnya. Paham ya? Kalau dia bawa tisu, mungkin lah dia sumbat pakai tisunya. Paham ya? Nah, tapi kalau kemudian, wah batal wudunya, itu gak ada dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Walianahu kharijun minas sabilain fa asbahal mu'tad. Dikarenakan darah istihadhah tersebut keluar dari salah satu dua jalur tadi, sehingga diserupakan dengan apa? Darah yang mu'tad, darah yang enam keluar secara kebiasaan. Atsan yang kedua, al kharij al fahish an najis minal jasad. Nah, barakallahu fikum, penting ini. Yang kedua, sesuatu yang keluar yang jelek, busuk, najis dari badannya. Fa khurujun najasah min baqiyatil badan, maka keluarnya benda najis dari sebagian badan kita yang qidul wudu. Nah, membatalkan wudu. Menyungkidul wudu juga membatalkan wudu. Idza kana katsiran, kalau banyak. Amman yasir minhu fala yanqid. Adapun kalau sedikit saja maka enggak batal. Liqauli Ibn Abbas fiddam. Dikarenakan apa? Perkataan Ibn Abbas mengenai darah. Idza kana fahishan fa'alaihil iyadah. Kalau seandainya fahishan, darah kotor banyak itu, maka dia hendaknya mengulangi, walaupun pendapat yang kuat nanti. Kalau cuma sekedar darah, tidak batal wudunya. Paham ya? Nah, darah yang darah normal, darah biasa itu, bukan darah haid, bukan darah nifas, paham ya? Nah, misalkan luka, mimisan, kan darah juga, enggak batal wudunya. Naam. Wa Ibnu Umar, nah barakallahu fikum, asara bi sarratin fa kharaja dam fa shalla wa lam yatawadda. Suatu ketika Ibnu Umar juga mengeluarkan darah. Na'am barakallahu fikum, mungkin terjadi sesuatu gitu, keluar darahnya, dan beliau langsung sholat dan tidak perlu wudu. Walam yu'raf lahuma mukhalifun minas sahabah fakana ijma'an, dan tidak diketahui pada keduanya yang menyelisih dari kalangan sahabat, maka itu seakan-akan seperti ijma'. Qalahu fil mughni wa gharih, berarti siapa yang mengatakan di dalam mughni, al-imam Ibn Qudamah rahimahullah. Wallah alam, kesimpulannya kalau cuma darah tidak batalkan wudu. Paham ya? Kalau yang keluar tersebut adalah darah, tidak batalkan wudu. Nah, darahnya darah segar. Misalkan atung luka, mimisan, itu enggak batalkan wudunya. Yang batalkan wudu itu darah yang barakallahu fikum, darah haid, darah nifas atau yang semisalnya. Naam. As-sani yang ketiga, zawalul aql bi naumin aw ghairihi kal junun wal ighma was sakar. Yang ketiga, pembatal wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya akal. Baik dengan tidur atau dengan selainnya. Hilang akalnya dengan tidur atau dengan yang lainnya. Tidur yang bagaimana tadi? Tidur yang lelap atau menenggelamkan. Naum mustaghriq namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kal junun. Contoh yang lain seperti selain tidur yang bisa menghilangkan akal, seperti junun, gila. Jadi kalau ada orang gila kok wudu, batal enggak wudunya? Batal enggak Amir? Orgil wudu, batal enggak wudunya? Sah enggak wudunya? Orang gila wudu, sah enggak wudunya? Sah enggak? Enggak sah, karena hilang akal, orang gila enggak sadar. Paham ya? Nah, walaupun wudu, sholat, sholat tepat waktu, enggak diterima semuanya. Karena apa? Karena termasuk salah satu orang yang apa? Diangkat catatan amalannya, yaitu orang gila sampai dia nam sembuh. Paham ya, Allah musta'an. Wal ighma, dan orang yang pingsan. Ighma itu pingsan, orang pingsan batal wudunya sampai dia sadar kembali wudu lagi. Wasakar, mabuk. Paham ya, baik mabuk dengan cairan, kapsul, tablet, serbuk, kan nah, itunya mabuk, ngefly gitu ya. Nah, melayang-layang hilang akalnya misalkan, batal wudunya. Kalau mabuknya pakai lem kastol, lem fox, batal enggak wudunya? Sama saja, intinya hilang akal. Jangan pernah coba ya, haram. Paham ya, na barakallahu fikum, karena biasanya orang-orang jahat, anak-anak akal zaman sekarang kalau enggak punya modal, beli lem untuk mabuk mereka. Allahul musta'an. Naam. Di sini barakallahu fikum, intinya hilang akal batal wudunya. Liqaulin Nabi SAW, al-'ainu wika'as sahih. Mata itu adalah penutup, nah barakallahu fikum, tali penutup dubur. Faman nama falitawaddo, maka barang siapa yang dia itu tidur hendaknya dia wudu. Paham ya? Nah, seperti itu. Wal ighma wal junun wastakar, pingsan, gila, mabuk, ablaq min izratul akal, ini lebih pantas lagi kalau hilang akalnya. Paham ya? Orang pingsan itu apakah cuma semenit dua menit? Ada yang satu pekan pingsan itu. Paham ya? Ada yang bahkan lebih, tak pingsan adal. Tapi enggak mati ya, enggak mati dia. Paham ya? Sebagaimana kita lewati kan, ada yang pingsan sepekan, dua hari, tiga hari, pingsan adal. Kata beliau, fahiyatungkidul wudhu, maka itu semua tadi membatalkan wudhu, min babi aula, terlebih-lebih lagi seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi, nah barakallahu fikum, disebabkan karena apa? Nah, buang air besar, kencing dan tidur, itu yang batalkan. Wa dhabitun naum, ini perhatikan ini, ketentuan tidur yang batalkan wudhu yang bagaimana? Huwal mustaghriq. Bihaitsu la yahus an-na'im biman aula, tidur yang lelap menenggelamkan mustaghrib, tidur yang lelap menenggelamkan dari sisi apa? Orang yang tidur itu enggak terasa apa-apa dengan orang yang sekelilingnya, sekitarnya. Paham ya? Dia taruhlah ikut salat, Allahu akbar sujudnya. Orang pada bangkit enggak bangkit ya. Allahu akbar santai sujud ya. Tuma'nina khusyuk dia, ternyata tidur. Paham ya? Nah, lelap sekali. Batal wudunya, batal sholatnya. Nah, dibangunkan. Langsung salam dia, padahal masih satu rakaat. Allahul musta'an. Nah, mengupayakan, ingat-ingatin ya, kalau udah tidur lelap, batal wudunya. Kalau dalam sholat, batal wudunya plus sholatnya. Luar wudu, ulangi sholatnya. Nah, karena ada seperti itu ya. Anda pernah jumpai ya, dulu ketika tarawih, salat tarawih di Damaja itu masya Allah, di awal malam surat-surat pendek lah, gak terlalu panjang, pertengahan mulai panjang, akhir-akhir malam 10 malam terakhir, masya Allah luar biasa, satu rokaat kadangkala bisa membaca beberapa juz lah, paham ya? Nah, kalau dijamkan bisa 1 jam setengah, hampir 2 jam satu rokaat itu, ada yang mulai dari takbir ikut, Allahu Akbar. Karena benar-benar ngantuknya itu ngebleknya. Paham ya? Jatuh, blek gitu. Paham ya? Allahu musta'an. Berarti kan tidur. Paham ya? Berarti batal wudunya, batal sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar menjelaskan, tidur yang batal wudu, tidur yang lelap, menenggelamkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ar-rabi'u yang keempat, masul fardhi bil niyat qubulan kana uduburan min ghairi ha'il. Penting ini, menyentuh kemaluan, megang kemaluan dengan tangan. Baik yang disentuh bagian depan atau belakang tanpa ada pemisah dan pembatas. Tanpa ada pemisah dan pembatas. Itu juga apa? Juga termasuk nah barakallahu fikum pembatal wudu, menyentuh megang kemaluan tanpa pemisah tanpa pembatas. Depan atau belakang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa Darqutni wal Imam Ahmad min hadisi Busrah bin Safwan wa sahahu Al Albani kama fil Irwa. Al khamis, yang kelima, aklu lahmil jazur, makan daging jazur. Jazur itu unta. Paham ya? Daging unta itu barakallahu fikum, naam, Kalau dimasak dengan masakan yang bagus, enak juga. Cuman berserat. Berserat ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, makan daging unta batal wudunya. Baik dibikin sate, tongseng, gulai atau semisalnya tetap batal wudunya. Paham ya? 6. Lima rawi Jabir bin Samurah, dikarenakan sebagaimana yang diriwayatkan Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'alan Nabi SAW, bahwasanya suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atawadda min lahmil ibil, apakah aku harus wudu disebabkan karena makan daging unta? Qala na'am, iya, tawadda min lahmil ibil, iya, wudulah kamu disebabkan karena makan daging unta. Kalau ada orang tanya, memangnya najis, memangnya haram daging unta kok batalkan wudu, kita katakan amrun ta'abudiyun, perkara yang semata-mata murni untuk ibadah. Jadi dia diuji gitu loh. Kalau batal wudunya mau enggak ngulangi wudunya gitu loh. Kalau enggak mau ya batal wudunya. Tetap diuji kan harus wudu lagi. Itu namanya amrun ta'budiyun, perkara yang sifatnya murni untuk ibadah. Naam. Rawahu Muslim, wa amma maraqul ibil walabanuha fala yatawaddo' minhu, penting ini. Adapun kuah daging unta, kuahnya. Makan daging unta kok ada kuahnya? Kuahnya atau minum, labak sabih, tidak masalah. Paham ya? Marok namanya, kalau bahasa Arabnya. Paham ya? Susunya, air susu unta antum minum, tidak masalah, enggak perlu wudu. Yang batalkan wudu itu dagingnya. Lah sekarang kalau maroknya ada cuwil-cuwilan daging, ada secuil daging itulah, antum minum marok, ada dagingnya. Antum kunyah-kunyah dikit, tapi campur marok, batal wudunya, karena dagingnya itu. Marok ini yang murni kuah saja. Murni kuahnya atau minum lah basa mihi. Tapi kalau darah dagingnya walaupun secuil, batal wudunya. Paham ya? Kalau daging kambing, batal enggak wudunya? Daging sapi, batal enggak wudunya? Daging kelinci, batal enggak wudunya? Yang batal wudu daging apa tadi yang dimakan? Daging unta. Naam, barakallahu fi. Kita lihat sini. Kata beliau, wasadis ar-riddah nil Islam, yang terakhir ini. Yang keenam adalah murtad dari agama Islam. Hati-hati, jangan sampai kita mundur satu langkah pun, pindah agama gara-gara satu bungkus Indomie. Allah musta'an. Di pelosok-pelosok sana yang rentan, sangat sensitif dengan apa? Kristenisasi, itu sangat mudah sekali. Awal mula mereka memasukkan doktrin itu bukan pemikirannya, makanan. Paham ya? Sabun mandi, minyak goreng, kemudian pasta gigi, odol, dodol juga, makan-makanan itu intinya ya. Nah, barakallahu fikum, lama-lama apa? Mereka senang dibagikan artikel, ujung-ujungnya dibaptis. Paham ya? Diajak gereja, ini gereja Pak, tempat ibadah juga Pak. Kalau kita itu ibadahnya cuma sepekan sekali, hari Ahad saja katanya. Tertariklah mereka. Lama-lama apa? Ujung-ujungnya apa tadi? Gara-gara satu bungkus Indomie awal mulanya. Hati-hati, murtad itu bahaya sekali. Di neraka kekal abadi selama-lamanya. Allahul musta'an. Kata beliau, nam a'adzallahu min dzalik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hal tersebut. Liqaulhi Ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan, hancur semua amalanmu. Jika engkau berbuat kesyirikan akan hancur semua amalanmu. Kita sekedar mengingatkan saja. Di Yaman dulu ada seorang syekh yang dikenal dengan masyaallah dulunya, pernah datang ke Indonesia. Dulu pernah diagung-agungkan oleh orang-orang RII, namanya Syekh Hani Buraik, Hani bin Buraik. Sekarang setelah jadi pemberontak, ingin pisah dari Yaman, bagian Janu, pisah Aden itu misalnya. Kemarin tidak lama itu ya, datang kabar bantah oleh Syekh Yahya. Nantinya malah apa? Malah bertemu dengan apa? Dengan salah satu pendeta besar sedunia. Paham ya? Wallah namanya siapa itu pendeta besar itu ya? Nah, barakallahu fikum, bertemu mengajak apa? Mengajak damai dan mengatakan semua agama itu sama katanya. Padahal dulu pernah ke Indonesia, jenggotnya luar biasa. Awal mula dulu ketika jadi menteri disanjung-sanjung oleh Syekh Rabi' bin Hadil Madkhali hadahullah. Setelah hancur lama-lama jadi berontak, bahkan ingin berusaha kudeta sampai sekarang ini, ingin pisah dari negara Yaman. Nah, bagian Janu, bagian Adun dan semisalnya, malah jadi parah seperti itu. Allah musta'an, ini bahaya, bisa jadi murtad tadi, lama-lama bisa berbahaya sekali kalau seperti itu keadaannya. Allah musta'an, mengatakan semua agama sama. Wa qala ta'ala, dan Allah telah mengatakan, wa man yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka sungguh hancur amalannya. Tanbihun ham, yang terakhir, peringatan penting. Amma ghusl mayyit, adapun memandikan mayyit, fasahih, maka pendapat yang sahih, annahu la yuqidul wudu, bahwasanya tidak batalkan wudu. Kurang hamzah itu ya, kurang hamzah di situ. Nam kurang, kurang hamzah. Nam barakallahu fikum, ditambahi hamzah yang kurang itu yang punya kitabnya, perhatikan. Amma ghusl mayyit, adapun mencuci atau mandikan mayyit, pendapat yang sahih adalah la yuqidul wudu, tidak batalkan wudu. Kurang hamzahnya itu ya, tambahi hamzah. Nam, ila akhiri qala Ibnu Qudamah, yang mengatakan seperti ini adalah Ibnu Qudamah, beliau mengatakan qala Ibnu Qudamah rahimallahu. Ibnu Qudamah juga kurang titik itu. Kurang titik dua, dikasih titik itu. Seperti itu penting ya, karena yang namanya kitab itu kadang ada cacatnya, ada kurangnya. Rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa hadza qawlu aktsar fuqaha wa sahih. Ini pendapat kebanyakan ahli fikih dan ini yang benar insyaallah taala. Li'annal wujuba min asy-syara' wa lam yarid fi hadza an-nassun. Dikarenakan itu termasuk perkara yang wajib dari syariat ini. Nah, barakallahu fikum, dan tidak ada dalil secara apa nas yang menunjukkan batal wudunya. Qalu huwa wa qaulun Abbas radhiyallahu anhu wa jama'atun minhum Aisyah wa Ali radhiyallahu anhu wa Atha wal Hasan wat Tawus wa Sya'bi wa Ikrimah. Kata beliau, itu dan juga ucapan Ibnu Abbas dan sekelompok jamaah dari kalangan para sahabat Aisyah, Ali, Atha dari kalangan tabi'in, wal Hasan wat Tawus wa Sya'bi wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair rahimahumullah ta'ala. Amma mas'alatu ghusl mayyit, adapun permasalahan memandikan mayyit, wa masul mar'ah, dan menyentuh wanita, faqad bayyana syekhuna fil matan, dan sungguh telah dijelaskan oleh syekh kami dalam matan tersebut kalam ahli ilm, yaitu ucapan ahli ilm, wa rajjaha rahimahullah adaman naqd fil mas'alatain, dan beliau rahimahullah asy-syekh Abdul Aziz Ibnu Abdul Abbas merajihkan, menguatkan tidak batal wudunya. Wallahu a'lam. Kenapa ucapan syekhuna di sini? Karena yang mengumpulkan ini bukan Syekh bin Bas langsung, ada orang yang mengumpulkan yang bawahnya itu Al-Akh Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Arfaji. Asabahullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.